Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya dari syarah kitab Ibn Aqil ala Alfiyah Ibn Malik. Dan sekarang kita masuk ke bagian atau jilid yang kedua ya dari kitab ini. Pembahasan dari jilid yang kedua ini dimulai dengan pembahasan tentang la allati linafil jinsi, la nafiyah lil jinsi. Dan la allati linafil jinsi itu termasuk dari akhwatnya apa? Inna ya, sedangkan inna dan akhwatnya adalah termasuk dari nawasikh, yang mana semuanya adalah menghapuskan hukum mubtada dan khabar. Dan nawasikh, ya nawasikh dari al-mubtada wal khabar, yang menghapuskan hukum mubtada dan khabar itu ada tiga macam. Yang pertama ya, kana wa akhwatuha, sudah kita lewatkan. Kemudian yang kedua dhanna wa akhwatuha, juga sudah kita lewatkan. Kemudian inna wa akhwatuha, juga sudah kita lewatkan. Dan la allati linafil jinsi ini termasuk dari apa? Akhwatnya inna. Ya, termasuk dari akhwatnya inna. Apa amalannya? Ya, menasobkan isimnya dan merofakkan khobornya. Kenapa diakhirkan ya pembahasan tentang la allati linafil jinsi padahal dia termasuk dari apa? Akhwatnya inna. Jawabannya adalah karena pembahasan tentang la allati linafil jinsi ini tawil, panjang. Banyak masailnya, sehingga diakhirkan. Ya. Baik, kita masuk ke judul fasal ini. La allati linafi al-jinsi. La yang fungsinya adalah untuk menafikan jenis. La allati linafi al-jinsi. Sebelum kita masuk ke matan dan syarahnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang makna dari la allati linafil jinsi. Maksud dari apa? La allati linafil jinsi. Ya, disebutkan oleh sebagian pensyarah ya, bahwasanya makna dari la allati linafil jinsi adalah al-muradu biha, yang dimaukan dengan la allati linafil jinsi adalah nafyul khabari 'anil jinsi kullihi ala sabilil istighraqi wasyumuli. Yani maksud dengan la allati linafil jinsi adalah la yang fungsinya adalah untuk menafikan khabar, untuk menafikan khabar dari semua jenis. Ya, menafikan khabar dari semua jenis ala sabilil istighraq, yang mana penafiannya itu ya dengan cara istighraq. Ya, di atas sisi penafian yang istighraq umum meliputi ya. Penafiannya di atas sisi istighraq peliputan masyumul dan umum sifatnya, yakni semua jenis itu dinafikan darinya khabar. Ya, dengan contohkan menjadi jelas ya, la bustana muthmirun, la bustana muthmirun, tidak ada satupun kebun yang berbuah. Di sini kalau kita terapkan dengan definisi tadi di atas, ya nafil khabar anil jinsi kullih, menafikan khabar dari jenis seluruhnya dengan cara yang umum dan mencakupi semua jenis. Ya, ini semua jenis dinafikan darinya khabar. Sehingga pada contoh tadi la bustana muthmir itu ithmar, ya berbuah. Ini berbuah atau pembuahan atau berbuah itu dinafikan dari semua jenis bustan, dari semua apa jenis bustan kebun. Ya, contoh yang lain la rajula, la rajula qaimun. Ya, ketika kamu katakan la rajula qaimun berarti engkau telah menafikan al-qiyam berdiri dari semua jenis laki-laki yang baligh. Ya. Dikatakan oleh Al-Khudhari rahimahullah, kata beliau, makna linafil jinsi adalah linafi, ya semakna dengan tadi yang di atas ya, linafi hukmil khabari anil jinsi lal jinsi nafsih li'anna nafya innama yata'allaku bil ahkam. Kata al-Hudhari rahimahullah, makna dari linafi al-jinsi, la allati linafi al-jinsi adalah linafyi hukmil khabar, untuk menafikan hukum khabar anil jins, anil jins, dari jenis. Jadi menafikan hukum khabar dari jenis, lal jinsi nafsi, bukan untuk menafikan jenis itu sendiri. Iya. Kalau sepintas dari namanya kan la allati linafil jinsi, sepertinya untuk menafikan jenis ya. Padahal katanya hakikatnya adalah untuk menafikan khobar dari jenis. Ya, dari jenis. La al-jinsi nafsi, bukan untuk menafikan jenis itu sendiri. Kenapa? Li'anna nafya innama yata'allaku bil ahkam. Karena yang namanya penafian, yang namanya penafian itu berkait dengan hukum. Iya kan? Yang namanya penafian berkait dengan hukum. Ya, Muhammad tidak tidur, dinafikan tidur dari Muhammad. Ya. Muhammad tidak belajar, dinafikan belajar dari Muhammad. Ya, bukan yang dinafikan Muhammadnya. Ya, karena apa? An-nafyu innama yata'allaqu bil ahkam, yang namanya apa? Penafian adalah berkait dengan ahkam. Ya, itu yang harus difahami yang pertama tentang apa? Makna atau maksud dari la allati linafil jinsi. La nafya lil jinsi, yaitu fungsinya adalah menafikan khabar dari jenis yang ada pada isimnya, ya, atau menafikan hukum khabar dari jenis, bukan untuk menafikan jenisnya. Ya. Semoga bisa difahami. Ya, jadi kalau kita bikin contoh, ya, lamru'ata, ya, lamru'ata fiddar, lamru'ata fiddar, tidak ada seorang wanita pun di rumah itu. Maka di sini dinafikan keberadaan. Ya. Keberadaan di rumah tersebut dari semua jenis apa? Wanita. Ya. Lamru'ata qa'imatun, tidak ada seorang pun wanita yang berdiri. Dinafikan al-qiyam dari semua jenis apa? Wanita. Tanpa terkecuali. Nah, itu kan umum sifatnya istighraq ala sabilil istighraq wa syumul. Ya. Contoh yang jelas juga la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah, dinafikan ilah. Ya, keberadaan ilah yang hak. Ya. Kemudian ditetapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada contoh la ilaha illallah itu khabarnya mahdhuf ya. Khabarnya mahdhuf, dibuang. Ya, sehingga asalnya la ilaha haqqun atau la ilaha bihaqqin. Hanya tersisa di situ isimnya. Khabarnya mahdhuf. Ya, takdirnya la ilaha haqqun atau bihaqqin. Ini buang boleh, kenapa? Karena sudah maklum, sudah diketahui. Ya, kata Ibnu Malik, wa hadzu ma yu'lamu jaizun. Membuang sesuatu yang maklum itu jaiz. Ya, mereka orang Arab sudah tahu. Ya, maksud atau makna dari la ilaha illallah. Apa sih khabarnya? Mereka mengerti. Ya, yakni tidak ada ilah yang hak. Ya, bukan la ilaha maujud. Kalau maknanya atau khabarnya maujud, ya mereka menetapkannya, tidak mengingkarinya. Tapi mereka mengingkarinya, berarti mereka sudah faham apa itu khabar dari la ilaha yang mahdhuf. Ya, ini la ilaha haqqun. Baik, kita masuk ke yang kedua ya. Yaitu tentang mengapa la allati linafil jinsi ini dia beramal seperti apa amalannya inna. Ya. Kenapa dia beramal seperti amalannya inna? Disebutkan oleh Abu Baqa ya rahimahullah sebab-sebab beramalnya apa? La seperti amalannya inna. Kata Abu Baqa rahimahullah, wa inna ma amilat la limusyabahatiha inna min arba'ati aujuhin. Hanyalah la ya annafiyah lil jinsi ini beramal karena dia menyerupai inna dari empat sisi. Ya. Sisi yang pertama, anna kullan minhuma yadkhulu 'ala al-jumlati al-ismiyah. Masing-masing dari inna dan la annafiyah lil jinsi ini masuk kepada jumlah ismiyah. Ya. Inna masuk kepada jumlah ismiyah, demikian pula apa? La annafiyah lil jinsi. Yang kedua, anna kullan minhuma litakid. Bahwasanya masing-masing dari inna dan la itu fungsinya untuk taukid, penekanan. Ya. Fala litakidi annafi. Adapun la, maka fungsinya adalah litakidi annafi, untuk mentaukid penafian. Ya, wa inna litakidi al-itsbat. Sedangkan inna fungsinya adalah untuk mentaukid itsbat, jumlah penetapan. Jadi kalau la fungsinya mentaukid jumlah penafian, adapun inna fungsinya adalah untuk mentaukid jumlah penetapan. Ya, sama-sama taukid meskipun tempatnya berbeda. Yang satu pada penafian, yang satu pada penetapan. Ya. Kemudian yang ketiga, anna la naqidu inna. Anna la naqidu inna. Bahwasanya la itu lawan dari inna. Ya. Wa syai'u yuhmal ala naqidihi kama yuhmalu ala nadhirihi. Ya, jadi anna itu lawannya inna. Dan telah menjadi kaidah bahwasanya sesuatu itu dibawa kepada lawannya, sebagaimana sesuatu itu dibawa kepada yang semisalnya. Ya. Kalau sesuatu yang dibawa kepada yang semisalnya mungkin kita ma'ruf ya. Seperti kadang an itu, an masariyah, an nasribah, kadang dia tidak diamalkan. Kenapa? Karena dia dibawa kepada nazirnya yang semisal dengannya, yaitu ma al-masariyah. An al-masariyah, ma juga al-masariyah, sedangkan an kan beramal. Ma tidak beramal, tapi kadang annya ini tidak diamalkan. Kenapa? Karena dibawa kepada nazirnya, yaitu apa? Ma. Sama-sama al-masariyah. Ya, tapi terkadang juga sesuatu itu dibawa kepada lawannya dalam hal amalannya. Seperti apa? Ini la dibawa kepada anna. La pada penafian, anna pada penetapan. Dibawa la amalannya kepada anna, lawannya. Ya. Kemudian yang keempat, anna kullan minhuma lahu sondrul kalam. Masing-masing dari inna dan la memiliki hak di awal kalam. Ya. Dan la ini allati li nafi jinsi sudah lewat tadi. Ya. Maksudnya hanya kepada isim. Ya. Dia terkhususkan pada isim. Ya, kalau untuk li nafi jinsi dia terkhususkan masuk pada isim sehingga dia beramal. Tidak lagi mustarok ya. Kemudian kalau kita mau sebutkan sisi perbedaannya antara apa inna dan la nafi lil jins adalah bahwasanya ya, jadi karena tadi ya bahwasanya la nafi lil jins itu beramal karena dia cabang dari apa inna, maka dia ada apa kekurangan, ya ada kekurangan yang tidak ada pada inna karena dia beramal bercabang dari inna. Ya. Sebutkan bahwasanya sisi perbedaannya inna dan la adalah anna ismala la yakunu illa muzharan, bahwasanya isimnya la harus muzhara, ditampakkan. Ya. Anna ismula atau isim bahir. Ya. Anna ismala la yakunu illa muzhara, isimnya la harus isim yang bahir gitu ya. Isim bahir bukan dhamir. Ya, wasma inna, sedangkan isim wasmu inna boleh. Wasmu inna yakunu muzharan atau mudmara, sedangkan isimnya apa? Inna boleh isim dhahir, boleh dhamir. Adapun isimnya la, ya harus isim dhahir. Tidak ada isimnya la dhamir misalkan. Adapun isimnya inna ya kadang isim dhahir, kadang dhamir. Dan itu sudah ma'ruf. Perbedaan yang kedua, anna isma la la yakunu illa nakirah. Isimnya la itu harus nakirah. Ya, seperti pada la ilaha illallah. La bustana muthmira, la rajula fiddar. Wasmu inna, sedangkan isimnya inna, yakunu nakiratan wa ma'rifah. Bisa nakirah, bisa ma'rifah. Nah, itu derajatnya apa? La nafi lil jinsi itu turun daripada derajatnya apa? Inna. Karena dia cabang dari inna. Kemudian yang ketiga, ya, anna la la yajuzu an yataqaddam khabaruha ala ismiha idha kana dharfan aw jaran wa majruran. Perbedaan yang ketiga adalah bahwasanya la nafil jinsi la yajuzu, tidak boleh an yataqaddam khabaruha, khabarnya mendahului ala ismiha, dari isimnya. Idza kana dzarfan, apabila khabarnya berupa dzarf ataupun jar wa majrur. Ya. Wa yajuzu fi inna, dan pada inna boleh khabarnya apabila bentuknya jar majrur atau dzarf, boleh untuk khabarnya ini mendahului isimnya. Jadi pada la anna fil jinsi khabarnya secara mutlak tidak boleh mendahului isimnya secara mutlak, maksudnya apapun bentuknya khabarnya, sampai pun bentuknya dzarf ataupun jar majrur, tidak boleh khabarnya mendahului apa isimnya la. Adapun pada apa, pada inna, kalau khabarnya berupa dzarf ataupun jar majrur maka boleh mendahuluinya. Ya, seperti inna fiddari zaidan, boleh. Adapun kalau la rajula fiddar, tidak boleh dikatakan la fiddari rajula misalkan. Ya. Dengan kita jadikan la-nya nafil jinsi, kemudian kita mengamalkannya, tidak bisa. Ya. Kemudian ya, sekarang kita masuk aja ke apa? Matan yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullah. عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة. عمل إن, amalannya إن, اجعل, jadikanlah amalannya إن tersebut للا, untuk لا ya, في نكرة, pada isim yang نكرة. مفردة جاءتك أو مكررة, ya, apakah la-nya datang kepadamu dalam keadaan mufradah sendirian, yakni tidak diulang la-nya, au mukarrarah, ataupun la-nya datang kepadamu dalam keadaan ia la-nya mukarrarah, diulang. Amala itu i'rabnya dalam maf'ul bi awal li ij'al. Adapun lila itu jar majrur muta'alliq li ij'al, dan dia menduduki posisi maf'ul bi tsani dari ij'al. Karena ja'ala itu butuh kepada dua maf'ul. Jadi maf'ul yang pertamanya adalah amala yang muqaddam, kemudian maf'ul yang keduanya jar majrur lila. Aslinya ij'al amala inna lila fi nakirah, jadikanlah amalannya inna pada la gitu. Jadikanlah amalannya inna pada la fi nakirah, pada isim yang nakirah. Ya. Di sini mengisyaratkan ya, beberapa syarat dari beramalnya la, yaitu agar isimnya nakirah dan juga khabarnya nakirah ya. Jadikanlah amalannya inna pada la. Apa amalannya inna? Ya, menasabkan isim dan merafakan khabar. Ya, bedanya fi nakirah hanya pada yang nakirah, yakni pada isim dan khabar yang nakirah. Mufradatan ja'atka aw mukarrarah, apakah datang kepada mulanya dalam keadaan sendirian tidak diulang, atau dalam keadaan la-nya diulang. Ya. Ya, meskipun kalau la-nya sendirian, ya, la-nya sendirian kemudian terpenuhi syarat-syarat beramalnya la yang nanti akan kita baca, itu wajib sifatnya. Jadi kalau terpenuhi syarat-syarat beramalnya la dalam keadaan la-nya sendirian tidak diulang, maka mengamalkan la itu wajib. Tapi kalau dalam keadaan la-nya berulang, maka mengamalkannya sifatnya jaiz, tidak apa? Tidak wajib. Ya. Tidak wajib. Baik, kita baca syarahnya. I'rabnya jelas ya. Mufradatan itu mufradatan i'rabnya adalah sebagai hal dari dhamir yang ada pada ja'atka. Sehingga aslinya ja'atka mufradatan. Ja'at itu fa'ilnya adalah apa? Hiya, kembali kepada la. Dan la muannats huruf, itu muannats. Ya, atau حرف عطف مكرره مكرره معطوف على مفرده. Ya, difahami i'rabnya dan maknanya. Ya. Baik, kita baca penjelasannya dari Asy-Syarih rahimahullah. Hadza huwa al-qismu ats-tsalitsu min al-huruf an-nasikhati lil-ibtida'. Inilah macam yang ketiga. Ya, dari huruf-huruf yang memansuhkan ibtida'. Inilah macam yang ketiga dari huruf-huruf yang menghapuskan hukum ibtida. Ya. Wahyala allati linafil jinsi, yaitu la yang fungsinya ataupun la yang disebut dengan la nafiyah lil jinsi. Ya. La allati linafil jinsi, sudah kita lewatkan maknanya ya. Ya. Nafil khabari anil jinsi kullihi ala sabilil istidraqi wasyumul. atau ibarahnya al-khudhari ya lina fi hukmil khabar anil jinsi lal jinsi nafsihi ya. Wal muradu biha, dan yang dimaukan dengannya dengan la allati lina fil jinsi adalah la allati qusida biha at-tansisu ala sighraqi an-nafi lil jinsi kullihi ya. Yang dimaukan dengannya kata Asy-Syarih rahimahullah adalah la, yang dimaukan dengan la ini at-tansis ya, at-tansis yakni kepastian ala sighraqin nafi, kepastian akan penafian yang sifatnya menyeluruh terhadap jenis seluruhnya, yakni penafian khabar dari semua jenis yang ada ya. Nah itu maksud dari la allati linafil jinsi, la yang dimaukan dengannya at-tansis yakni at-ta'yin. Mana at-tansis adalah at-ta'yin, kepastian akan penafian yang menyeluruh terhadap semua jenis, berarti penafian khabar dari jenis secara menyeluruh ya. Wa inna ma qultu at-tansis, hanyalah kata Asy-Syarih saya katakan at-tansis ihtirazan 'anil lati yaq'u al-ismu ba'daha marfu'a, untuk berjaga-jaga ya dari la yang isim datang setelahnya dalam keadaan marfu'. Saya ulangi, hanyalah saya katakan at-tansis dalam rangka berjaga-jaga atau mudahnya untuk mengeluarkan la yang ya yaqul ismu ba'daha, isim datang setelahnya dalam keadaan isim tersebut marfu'. Jadi untuk mengeluarkan la lain, yang mana la yang lain ini isim datang setelahnya dalam keadaan marfu, ya bukan mansub atau pada mahalnya nasab, bukan. Contohnya la rajulun qa'iman, la rajulun qa'iman. Lihat di sini kan ada la, setelahnya marfu, la rajulun qa'iman. Ini keluar ya dari la nafil jinsi. Kenapa? Karena la nafil jinsi at-tansis fungsinya. Ya. Dan hukumnya berbeda, tidak marfu. Ya. Fa innaha laysat nassan fi nafil jinsi. Sesungguhnya di sini la, la rajulun ya, la rajulun qa'iman, tidaklah la ini nassan. Ya, memiliki makna kepastian pada penafian jenis, ataupun mudahnya bahwasanya la pada contoh tadi tidaklah tegas menunjukkan penafian jenis, tidak. Ada ihtimal yang lain. Ya. Jadi makna ucapan kita la rajulun qa'iman itu ada dua kemungkinan. Yang pertama menafikan jenis, yakni tidak ada seorang pun ya yang berdiri. Yang kedua memungkinkan penafian satu orang, tidak ada satu orang yang berdiri gitu. Seperti ya sebagaimana yang akan dijelaskan nanti ya. Kita ulangi, fa innaha laysat nassan fi nafil jinsi. Sesungguhnya la pada contoh ini la rajulun qa'iman, tidaklah la tersebut secara tegas menunjukkan penafian jenis. Kalau penafian jenis ya maknanya tidak ada seorang pun yang berdiri ya. Tidak ada yang dikecualikan. Tapi juga idh yahtamilu nafyal wahidi wa nafyal jinsi. Contoh tadi la rajulun qa'iman tidak secara tegas menunjukkan penafian jenis, karena contoh tadi yahtamil nafyal wahid, memungkinkan yang dinafikan adalah satu orang, berarti maknanya tidak ada satu orang yang berdiri. Dan juga memungkinkan makna nafil jinsi, penafian jenis, yang mana tadi tidak ada seorang pun yang berdiri, dinafikan semua ataupun dinafikan berdiri dari semua jenis yang ada padanya. Tetapi ya, tetapi yang perlu diketahui bahwasanya contoh yang tadi pun la rajulun qa'iman, yang zahir, makna yang zahir atau makna yang rajih itu adalah untuk penafian jenis ya, seperti la rajula qa'imun, yang rajih ya, makna yang rajihnya. Ada di sana makna marjuhnya, makna marjuhnya adalah tadi menafikan satu orang. Berarti makna yang rajihnya adalah tidak ada seorang pun yang berdiri, dinafikan berdiri dari semua jenis orang, laki-laki yang dewasa. Makna yang marjuhnya, yang lemahnya tadi, tidak ada satu orang yang berdiri. Ya. Tapi kalau kita memaukan makna jenis bisa juga dengan dikatakan la rajulun qa'iman, karena itu yang zahir. Ah, tapi kalau kita memaukan makna satu orang yang dinafikan, maka kita kasih tambahan Ya la rajulun qaiman bal misalkan. Rajulani misalkan. Dikasih bal rajulani, bukan satu orang yang berdiri, tapi rajulani atau salah satu rijalin atau yang semisalnya. Ya. Ya. Ya, kenapa? Pada contoh tadi la rajulun qaiman meskipun dia marfu, yang zahir yang rajih juga maknanya penafian jenis. Ya, alasannya karena rajulun kan nakirah. La rajulun, rajulun nakirah. Di situ rajulun nakirah datang pada konteks penafian. Maka umum juga. Ya. Sehingga kalau kita menafikan memaukan, memaksudkan jenis la rajulun qaiman, ya sudah. Berhenti sampai di situ saja. Ya. Tapi kalau kita memaukan penafian satu orang, maka kita katakan ya bal rajulani atau bal thalathatu rijal bal akthar ya min rajulin misalkan. Ya, semoga bisa difahami ya. Jadi kalau contoh la rajula dengan fathah ya, itu berarti la-nya jelas-jelas menunjukkan atau secara nas menunjukkan penafian jenis. Berarti maknanya tidak ada ya seorang pun yang berdiri, dinafikan berdiri dari semua orang laki-laki. Tapi kalau la rajulu dengan rafa' qa'iman, ini ada dua ihtimal, dua kemungkinan. Yang pertama menafikan jenis juga, dan ini yang zahir, yang rajih, mana yang rajih. Yang kedua memungkinkan penafian satu orang, menafikan berdiri dari satu orang, ini mana yang marjuhnya ya. Baik, kita lanjutkan, semoga bisa difahami ya. Fabi taqdiri iradatina fil jinsi la yajuz la rajulun qa'iman bal rajulani. Kalau kita menganggap, meniatkan penafian jenis dengan contoh tadi la rajulun dengan marfu, tadi kan ada dua ihtimal ya, kalau dirafakan ya bisa untuk penafian jenis, bisa untuk menafikan satu orang. Fabi taqdiri iradatina fil jinsi, kalau kita meniatkan penafian jenis, maka la yajuzu, maka tidak boleh kamu katakan la rajulun qa'iman bal rajulani, tidak boleh ditakib. Jadi kasih tambahan penjelasan seperti bal rajulani, tidak boleh. La rajulun qa'iman bal rajulani, tidak, bukan satu orang yang berdiri tapi dua orang. Berarti kalau ada bal rajulani, berarti jelas la-nya di situ untuk nafil wahid, dia menafikan satu orang. Ya. Paham ya? Jadi kalau kita niatkan penafian jenis, maka tidak boleh dikatakan la rajulun qa'iman bal rajulani. Kalau kita niatkan penafian jenis, maka cukup kita katakan la rajulun, la rajulun qa'ima, la rajulun qa'ima. Berarti la-nya apa? Hijaziyah ya. Hijaziyah, beramal seperti amalannya apa? Laisa. Wa bi taqdiri iradati nafil wahidi, dan dengan penakdiran ya meniatkan penafian satu, maka yajuz, boleh kamu katakan la rajulun qa'iman bal rajulani. La rajulun qa'iman bal rajulani, boleh dikatakan bal rajulani. Kapan? Ketika kita menafikan apa? Berdiri dari satu orang. Ya, bukan jenis yang dimaukan. Ya, kalau jenis kan cakupannya luas. Ya, wa amma la hadhihi fa hiya linafil jinsi laisa illa. Adapun la ini, la ini apa? La allati linafil jinsi. Kalau tadi la nafiyah jaziyah ya, la nafiyah biasa. Wa amma la hadhihi, adapun la ini, yani la allati linafil jinsi, fahiya linafil jinsi, maka dia untuk menafikan jenis yang ada. Laisa illa. Ya, laisa illa. Maksudnya apa sih laisa illa? Laisa huwa illa dzak gitu maksudnya. Jadi khabarnya, isimnya, isimnya laisa mahdzuf, takdirnya apa? Huwa. Khabarnya dzak, yang mahdzuf semua. Laisa illa ini disingkat saja. Aslinya laisa huwa illa dzak, yakni tidaklah la allati linafil jinsi kecuali seperti itu fungsinya, yaitu apa? Untuk menafikan jenis. Laisa illa maksudnya laisa huwa illa dzak. Tidaklah la allati linafil jinsi kecuali fungsinya untuk itu, yaitu apa? Untuk menafikan jenis. Fala yajuzu la rajula qa'imun bal rajulani. Sehingga tidak boleh dikatakan la rajula qa'imun bal rajulani. Tidak boleh ditakib dengan bal rajulani, tidak boleh. Kenapa? Karena la-nya jelas. Ya, untuk apa? Menafikan jenis. Nassan ala apa? Nafil jinsi. La rajula qa'imun, tidak ada seorang pun yang berdiri. Ya tidak pasti katakan bahkan ada dua orang, seorang pun ya, jangankan dua, satunya enggak ada gitu. Ya, semoga bisa difahami. Ya. Kemudian wa hiya ta'malu 'amala inna. Ya, contoh yang mungkin kita bisa contohkan yang dari bait syair, dari la yang setelahnya marfu', yang dia juga faedahnya untuk penafian jenis, atau sebelumnya perlu kita ketahui, jadi ya, kalau la, kalau setelah la-nya adalah isim yang marfu', setelah la-nya adalah isim yang marfu', maka tadi ada dua ihtimal ya. Ihtimal yang pertama adalah apa? Dia untuk penafian jenis, yang kedua penafian satu. Dan dia menunjukkan penafian jenis itu dengan qarinah. Qarinah kharijiyah, qarinah di luar itu. Seperti dalam bait syair yang sudah kita lewatkan ya. Ta'azza fala syai'un 'alal ardi baqiya. Ta'azza fala syai'un 'alal ardi baqiya. Wala wazrun mimma qadallahu waqiya. Di situ ta'azza, ya bersabarlah, dari ta'ziyah itu. Fala syai'un, tidak ada sesuatu pun 'alal ardi baqiya, yang ada di muka bumi ini baqiya. Ini kan cakupannya umum. Ya, tidak ada sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang ada di atas bumi ini yang baqi, tidak ada. Umum. Penafiannya jenis di sini. Ya. Maknanya penafian jenis meskipun la-nya setelahnya marfu', bukan la nafil jinsi ya. Wala wazrun mimma qadallahu waqiya, tidak ada pelindung yang bisa menjaga dari ketetapan Allah, dari apa yang telah Allah takdirkan ya. Itu qarinahnya qarinah kharijiyah. Memang demikian kenyataannya. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang kekal yang ada di muka bumi ini, tidak ada pula pelindung ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya juga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wa hiya ta'malu 'amala inna, dan dia la allati lina fil jinsi ta'mal 'amala inna, beramal seperti amalannya inna. Fatansibul mubtada'a isman laha, maka dia la tersebut menasabkan mubtada sebagai isimnya. Ya, hal ya. Halata kaunihi isman laha. Halata kaunil mubtada isman laha. Dia menasabkan mubtada, la tersebut menasabkan mubtada sebagai isimnya. Wa tarfa'ul khabara khabaran laha, yani halata kaunihi khabaran laha, merfa'kan khabar ya sebagai khabarnya. Wala farqa fi hadzal amali bainal mufradati wa hiya allati lam tatakarrar nahwu la ghulama rajulin qa'imun wa bainal mukarrara nahwu la hawla wala quwwata illa billah. Kata beliau asy-syarih rahimahullah, tidak ada bedanya fi hadzal amal, pada amalan ini, antara al-mufradata, antara al-mufradah, yakni la al-mufradah wa hiya allati lam tatakarrar, yaitu la yang penyebutannya tidak berulang. Contoh la ghulama rajulin qa'imun, la ghulama rajulin qa'im, beramal dia. La nafil al-jinsi, ghulama rajulin ismu la nafil al-jinsi mansub wa huwa mudhaf, rajul mudhaf ilaih, qa'im khabarnya marfu'. Wa bainal mukarrarah, dengan la allati li nafil jinsi, yang penyebutannya diulang, sama saja gitu beramal. Contoh la haula wala quwata illa billah, hanya saja bedanya tadi sudah kita lewatkan, bahwasanya kalau la-nya itu berulang, kalau la-nya berulang penyebutannya, maka tidak wajib untuk beramal, tidak wajib beramal. Adapun kalau la-nya tidak berulang, kemudian syarat-syarat yang terpenuhi, maka wajib beramal. Nanti akan datang insyaallah penyebutan syarat-syaratnya sebentar lagi. Kemudian wala yakunu ismuha wa khabaruha illa nakiratan, disebutkan di sini ala syarih syarat-syaratnya. Wala yakunu ismuha wa khabaruha illa nakirah, dan tidak boleh isim dan khabarnya la an la allati li nafil jinsi, kecuali dalam keadaan nakirah. Jadi syarat dari apa beramalnya la an nafil jinsi adalah agar isim dan khabarnya nakirah. saya lupa untuk menyebutkan nama yang lain ya. Nama yang lain dari apa? La an-nafiyah lil jinsiyah itu disebut juga dengan la at-tabri'ah. Ya apa? La at-tabri'ah. La at-tabri'ah. Ya, dari barra'a yubri'u tabri'atan. Ya. Ya, kenapa disebut dengan la at-tabri'ah? Li tabri'atihi li tabri'ati afradil jinsi an hukmi al-khabar. Ya, karena la tersebut tabri'ati melepaskan. Ya, melepaskan, membersihkan afrodil jinsi, satuan-satuan yang ada pada jenis dari hukum khobar. Ya, jadi karena dikosongkan khobar dari satuan-satuan jenis. Ya, dekat dengan yang sudah lewat tadi. Jadi, nama lainnya apa? La at-tabri'ah. La at-tabri'ah untuk melepas, mengosongkan. Ini yani dilepas hukum khobar dari semua jenis yang ada. Baik, kita lanjutkan. Di situ ada catatan kaki nomor 1. Ditambahkan oleh al-mu'allif, disebutkan syarat-syarat dari beramalnya la nafiyah lil jinsiyah. Nomor 1. Asyurutul lati yajibu tawafuruha li'i'mali la 'amala inna sittatun. Syarat-syarat yang wajib terpenuhi untuk kita bisa mengamalkan la seperti amalannya inna ada 6. Wahia, yaitu an takuna nafiyah. Agar apa? La'nya nafiyah. Ya, agar la'nya nafiyah, bukan la'nya za'idah saja, bukan. Ya. Bukan la' za'idah tapi nafiyah. Wa an yakuna al-manfiyu biha al-jins, dan agar yang dinafikan dengan la' tersebut adalah jenis. Ya, sudah lewat ya, jenis. Ya. Ma la yahtas bi wahid bi ainih, tidak dihususkan apa yang tidak dihususkan untuk satu tertentu. Bahkan dia menyebar pada satuan-satuan yang ada padanya. Rajulun tidak terkhusus pada Zaid Muhammad, tapi semua yang tersifati dengan rajul ini masuk padanya, yaitu setiap laki-laki yang dewasa, ya. Dan seterusnya. Wa an yakuna, kemudian syarat yang ke berapa ini? 2, yang ketiga ya. Tadi yang pertama agar la'nya nafiyah. Agar la'nya nafiyah. Kemudian yang kedua agar penafiannya adalah penafian jenis. Ya. Adapun kalau tadi la'nya zaidah maka tidak apa beramal. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, wa an yakuna an-nafyu nassan fi dhalik, penafiannya secara nas, secara nas, secara tegas penafian jenis. Ini untuk mengeluarkan penafian yang sifatnya tidak mansus. Ya. Seperti pada la yang datang setelahnya isim yang marfu'. Ya. Apakah karena la-nya mulghah tidak diamalkan ataupun la-nya dibawa kepada apa? Amalannya laisa. Ya. Kemudian wa alla yadkhula 'alayha jarun kama dakhala 'alayha fi nahwi qawlihim ji'tu bila zadin. Ya, agar la'nya tidak dimasuki oleh huruf jar. Ya, sebagaimana la yang dimasuki oleh jar pada contoh ji'tu bila zadin. Di sini la'nya dimasuki oleh huruf jar, ji'tu bila zadin. Ya. Maka la'nya bukan nafiyah lil jinsi, tidak beramal dia. Ya. Ataupun la'nya di situ tidak beramal ya, meskipun maknanya mungkin menafian jenis juga. Wa qawlihim, dan ucapan sebagian orang Arab, ghadibtu min la syai'in, saya marah bukan karena satu alasan pun, tiba-tiba pengen marah saja. Ya. Jadi ingat syarat-syaratnya tadi, yang pertama apa? Agar la'nya nafiyah. Ya, bukan zaidah. Yang kedua, yang dinafikan dengan la' tadi jenis. Kemudian penafiannya secara nas. Secara nas, yakni secara apa? Syumul, ala sabila syumul wal istighraq. Kemudian yang berikutnya tidak dimasukkan apa? Huruf jar. Kalau dimasukkan huruf jar, contoh jiktu bila zadin ghadibtu min la syai'in, bagaimana? Ada dua pendapat. Yang pertama la'nya, la'nya adalah i'tiradiyah, sisipan saja gitu. Ya. Kalau dikatakan la'nya zaidah bisa tidak? Kurang pas ya. Kalau dikatakan la'nya zaidah, Kenapa? Karena la zaidah itu kan tidak ada maknanya, tidak ada penafian, tidak ada makna penafiannya. Kosong dari makna penafian, dia hanya taukid saja. Tapi di sini ada maknanya la-nya penafian. Jadi itu bila zaidin saya datang tanpa bekal, kan ada makna tanpanya. Sehingga bagian mengatakan la-nya i'tiradi apa? I'tiradiyah, sisipan saja. Jadi itu bila zaidin. Ya. Sehingga zaidin di situ majrur dijarkan oleh ba. La-nya dilampaui, dilewati oleh ba. Tadi maknanya tetap ada. Kalau orang-orang Kufah membawanya kepada la dengan makna ghair, yakni la-nya isim bermakna ghair. Makna jitu bila zadin, makna jitu bi ghairi zadin. Sehingga i'rabnya la-nya di situ majrur dengan la dengan ba. Karena dia isim bermakna ghair. Hanya saja tanda jarnya la di situ apa? Adalah kasrah pada isim yang setelahnya pada zadin. Ya. Kemudian zadin mudhaf ilaihi ya majrur ya wa alamatu jarhi kasrah ya muqaddara ala akhirih mana min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakati al-i'arah, sudah kita lewatkan ya. Ya sama juga dengan ghadibtu min la syai'in. Ya. Ghadibtu min la syai'in min ghairi syai'in. Mudah juga ya pembawaannya orang Kufah. Ya antum modal mi'rab boleh mengatakan la'nya i'tiradiyah atau la'nya bima ismun bima'na ghair. Kemudian syarat yang berikutnya. Yang berapa ini? 5 ya. Wa an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain, agar isim dan khabarnya la itu nakirah. Kemudian yang berikutnya yang keenam, wa alla yufsal bainaha wa baina ismiha fasilun. Wa alla yufsil bainaha wa baina ismuha fasilun. Ayu fasil. Wa la khabaruha. Agar tidak dipisahkan bainaha antara la wa baina ismiha dengan isimnya, agar tidak dipisahkan antara apa? La dengan isimnya oleh satu pemisah apapun. Ya. Wa la khabariha. Ya, tidak pula khabarnya ya dipisahkan. Ya, tidak pula ada pemisah antara apa? La dengan isimnya ataupun dengan khabarnya, ya. Wa qad sarraha syarihuna bi syaratain, dan di sini syarih hanya menegaskan dua syarat saja. Ya. Wa huma al-khamis wa sadis, yaitu syarat yang kelima dan keenam. Yang kelima tadi agar isim dan khabarnya nakirah, dan yang keenam agar tidak dipisahkan antara apa? Antara apa? La-nya dengan isim dan khabarnya. Wa asyara fi sadri kalamihi ila thalathatil ula, dan beliau di tengah-tengah kalamnya mengisyaratkan kepada thalathatil ula, tiga syarat yang pertama. Wa taraka wahidan, dan beliau meninggalkan satu penyebutan syarat-syarat, yaitu alla yadkhula 'alaiha jarun, agar tidak dimasuk oleh huruf jar. Ya. Ingat-ingat syaratnya ya. Ini penting. Ya. Yang pertama agar la-nya nafiyah. Ya. Kemudian penafiannya adalah, yang dinafikan adalah jenis. Yang kemudian penafiannya secara mansus. Ya. Kemudian tidak dimasuk oleh huruf jar. Ya, kemudian ya, isim dan khabarnya apa? Nakirah. Kemudian tidak ada pemisah yang memisahkan antara la dengan isimnya atau khabarnya. Ya. Kemudian fala, kita kembali ke syarah ya. Wala yakunu ismuha wa khabaruha illa nakirah. Tidak boleh isimnya la dan khabarnya kecuali nakirah. Ya. Tidak boleh ma'rifah. Harus apa? Nakirah, ya. Sebagai menyebutkan alasannya kenapa harus nakirah, ya, karena di atas penakdiran di situ isimnya di atas penakdiran min istighraqiyah, dan min istighraqiyah itu dihususkan pada isim-isim yang nakirah, seperti ma ja'ani min rajulin, ma ja'ani min rajulin, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku min rajulin. Iya, ini kan khusus pada yang apa? Nakirah. Nara jumhur kan begitu. Ya. Sehingga harus nakirah. Ya. Di annaha ala taqdiri min al-istighraqiyah. Wa hiya, dan min al-istighraqiyah mukhtassa bin nakirat, dikhususkan pada yang nakirah. Kemudian fala ta'malu fil ma'rifah, tidak bisa la annafiyah lil jinsi beramal pada yang ma'rifah. Wa ma warada min dhalika muawwalun bi nakiratin. Adapun apa yang datang, ya, dari kalam Arab, dari apa? Datangnya isim la'an nafiyah lil jinsi dalam bentuk dalam keadaan apa? Ma'rifah itu ditakwil dengan nakirah. Wa ma warada min dzalik, yani wa ma warada, apa yang datang min dzalik? Ya. Min dzalik maksudnya apa? Apa yang datang min dzalik, yani dari datangnya isim la'an nafilil jinsi dalam keadaan ma'rifah. Apa yang datang dari isim la yang ma'rifah itu mu'awwalun bi nakirah. Ditakwil dengan nakirah. Ya, ditakwil dengan nakirah. Contohnya qadhiyatun wala aba hasanin laha. Lihat, qadhiyatun wala aba hasanin laha. Itu qadhiyah khabar ya. Mubtada mahdhuf ini hadhihi qadhiyah. Ini adalah perkara yang la aba hasanin laha, yang tidak ada Abu Hasan padanya. Yani perkara yang pelik, sulit, rumit, ya. Qadhiyatun wala aba hasanin laha. Lihat di situ isimnya la, ya, allati li nafil jinsi atau la tabri'ah lebih singkat. Dalam keadaan apa? Ma'rifah ya. La aba hasanin laha. Ini takwil katanya. Ditakdirkan. Fattaqdir, takdirnya kata asy-syarih wala musamman bi hadzal ismi laha. Wala musamman bi hadzal ismi laha. Tidak ada, ini adalah perkara yang tidak ada orang yang dinamai dengan nama ini, ini Abu Hasan. Ya, lihat keterangan lebih jelasnya pada catatan kaki nomor 2 ya. Hakadha awwalahu asy-syarih, demikian asy-syarih menakwilnya. Jadi takwilnya asy-syarih adalah dengan musamma. La Abu Hasan lah, yakni la musamman ya bi hadzal ismi lah, tidak ada seorang yang dinamai dengan Abu Hasan padanya. Ini adalah satu perkara yang tidak ada seorang yang dinamai dengan Abu Hasan padanya. Itu takdiran atau takwilannya apa asy-syarih. Jadi yang disebutkan oleh al-mu'alliq ya, penjelasan yang lebih bagus. Katanya walaisa ta'wiluhu bi sahih, takwilannya asy-syarih tidak pas, tidak benar. Kenapa? Li'annal musamma bi Abu Hasan mawjudun wa katsirun. Karena pada kenyataannya orang yang dinamai dengan Abu Hasan itu ada banyak malah. Ya. Sehingga fannafyu wa irsadik, maka penafiannya tidak bisa, tidak benar. Tidak ada seorang yang dinamai dengan Abu Hasan, banyak orang yang dinamai dengan Abu Hasan. Ya. Tadi ya, li'anna al-musamma bi Abu Hasan mawjudun wa katsirun, fannafyu ghairu shadiq. Ya. Yang dimaukan dengan Abu Hasan di situ adalah apa? Siapa? Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, Ali radhiyallahu taala anhu. Ya. Lihat ya, takwilan yang lain yang lebih tepat kata al-mu'alliqnya. Wa qala wa qad awwalahu al-ulama'u bi ta'wilaini akharaini. Ya. Para ulama menakwil contoh ini dan semisalnya dari datangnya isim la nafil jinsi dalam keadaan ma'rifah, mereka menakwilnya dengan dua takwilan. Ahaduhuma, yang pertama, annal kalama ala hazil mudhafi. Bahwasanya kalam tadi di atas pembuangan mudhaf, yakni ada mudhaf yang dibuang gitu. Wa taqdir, takdirnya wala mithla abi hasanin laha. Wala mithla abi hasanin laha, tidak ada seorang. Ini adalah satu perkara urusan yang tidak ada orang yang semisal Abu Hasan padanya. Mungkin anda bertanya, mithla abi hasan. Ini juga sama, ma'rifah juga. Kenapa? Karena di situ mudhaf, mithl didhafahkan kepada yang ma'rifah, bukankah menjadi ma'rifah? Maka jawabannya, wa mithl, mithl adalah kalimatun mutawaghilatun fil ibham. Mithl ya juga ghair adalah kalimat yang tenggelam dalam keibhaman, dalam kemubhaman. Sangat umum gitu. La tata'arraf fil idhafah, sehingga dia tidak bisa menjadi ma'rifah dengan sebab diidhafahkan. Ya. Wa nafyul mithli kinayatun an nafyi wujudi Abil Hasan nafsihi. Dan menafikan keberadaan orang yang semisal Abul Hasan adalah kinayah ya tentang penafian adanya Abu Hasan itu sendiri. Jadi kalau dikatakan tidak ada semisal, ini adalah satu urusan yang tidak ada orang yang semisal Abu Hasan. Dinafikan adanya orang yang semisal dengan Abu Hasan dan juga dinafikan keberadaan Abu Hasan. Ya. Nah itu. Ini takwilan yang kedua, yakni ditakwil apa? Ditakdirkan adanya apa? Mudhaf yang mahdhuf, yaitu mithl. Yang kedua, Ini explain lebih bagus yang kedua. An yuj'ala Abu Hasan ibaratan an ismi jinsi. Jadi dijadikan Abu Hasan sebagai ungkapan tentang isim jenis, atau mudahnya Abu Hasan dijadikan sebagai isim jenis gitu. Ya, Abu Hasan dijadikan sebagai isim jenis. Atau dijadikan Abu Hasan untuk menjadi ungkapan tentang isim jenis. Abu Hasan dijadikan ungkapan tentang isim jenis, isim jenis. Wa kaannahu qad qil, seolah-olah dikatakan wala faisalalaha. Ini hadhihi qadhiyah, ini adalah perkara yang la faisalalaha, tidak ada orang yang bisa memecahkannya, memutuskannya. Faisal maknanya qadhi, pemutus padanya. Karena beliau Ali radhiyallahu taala anhu terkenal, ya, dikenal dengan kemampuannya untuk bisa mengurai segala macam urusan perkara-perkara yang pelik, yang sulit, sehingga dijadikan sebagai apa? Perumpamaan. Ya, sehingga ucapan kita ataupun ucapan mereka orang Arab, qadhiyatun wala Abu Hasan laha, maknanya adalah qadhiyatun la faisala laha. Ya. Wa hadha mithlu ta'wilihim fi babil isti'arah. Ya, nahwu Hatim bil mutanahi fil jud. Ini adalah seperti takwil mereka pada bab isti'arah. Isti'arah dipinjam. Ya, satu kalimat untuk penggunaan makna yang lain. Nahu contoh Hatim. Ini nama orang aslinya. Kemudian ya dia dijadikan sebagai apa? Ungkapan untuk al-mutanahi fil jud, orang yang sangat dermawan. Al-mutanah itu yang paling dermawan. Yantahi ilayil jud, yang berakhir padanya kedermawanan, orang yang sangat dermawan. Ya. Juga contoh Marid, orang yang sangat bakhil. Juga Yusuf menjadi ungkapan untuk mengungkapkan orang yang sangat tampan. Nah itu. Apa intinya yang kedua ini? Yani dijadikan Abu Hasan dan yang semisalnya dari isim-isim ma'rifah yang datang setelah la'anafil jinsi sebagai ungkapan untuk isim jenis. Isim jenis. Apa isim jenisnya yang pas? Ya dilihat pada konteksnya, pada tadi, pada contoh yang tadi. Wala Abu Hasan lah, karena sifat yang menonjol pada Abu Hasan yaitu Ali adalah bisa mengatasi, memecahkan, menguraikan segala urusan-urusan yang pelik, memecahkan perkara yang susah, maka dibawa kepada makna tadi faisala laha. Nah, nanti di sini sebutkan juga ini. Wa dhabituhu, dhabitnya, ya, dhabitnya an yuawwal al-ismu al-alamu bimashtuhira bihi min al-wasfi. Ya. Isimnya, isim alam tadi yang ma'rifah yang datang setelah la annafil jinsi ditakwil dengan sesuatu sifat yang masyhur dengannya. Dengan apa yang masyhur darinya, dari sifatnya. Ya, dengan sifatnya yang paling masyhur gitulah. Karena Yusuf apa yang paling masyhur? Ketampanannya. Yang dikenal oleh banyak manusia. Ya. Berarti dibawa kepada mana al-husn. Ya. Madir, ya tadi apa sifat yang paling menonjol padanya? Al-bukhl. Maka dibawa kepada mana bukhl. Ya dan seterusnya. Ah itu. Jadi bisa dibawa kepada dua takwilan yang kata al-mu'allik lebih bagus. Yang pertama menakdirkan mudhaf, dan yang kedua itu lebih bagus menjadikan isim alam tadi sebagai ungkapan tentang isim jenis. Ya, isim jenis. Ya ditakdirkan isim jenis ini ya dari apa? Sifat yang masyhur darinya. Kemudian wa yadullu, kita kembali ke syarah, wa yadullu ala annahu mu'amalun mu'amalatan nakirah wasfuhu bin nakirah kaqawlika la aba hasanin halalan laha, wa yadullu ala annahu mu'amal mu'amalatan nakirah. Ya, dan yang menunjukkan bahwasanya Abu Hasan tadi, ya, bahwasanya dia adalah nakirah atau diperlakukan seperti perlakuan nakirah adalah gitu. Dan yang menunjukkan bahwasanya Abu Hasan tadi Ya, diperlakukan seperti perlakuan nakirah adalah wasfuhu bin nakirah. Ya, wasfuhu bin nakirah. Ia disifati dengan nakirah. Yang namanya sifat kan ikut mausuf ya. Kaqaulika, contoh ucapanmu, la aba hasanin halalan laha. Ya, ini adalah satu perkara, satu urusan yang la aba hasanin halalan laha, yang tidak ada ya Abu Hasan yang bisa menguraikannya. Halla yahullu, menguraikan, memecahkannya. Ya. Jadi Abu Hasan di situ apa? Nakirah. Ya, nakirah. Buktinya apa? Disifati dengan nakirah halalan laha. Ya. Wala yufsalu bainaha wa baina ismiha. Ya. Jadi ucapan tadi qadiyatun wala abhasan, qadiyatun wala abhasan, itu maknanya hadhi qadiyatun. Ini adalah urusan yang la abhasan, la abhasanin laha. Ini adalah urusan yang tidak ada Abu Hasan padanya. Ini adalah qaulu Umar, ucapannya Umar radhiyallahu taala anhu, yang yudrab mafalan lil amri al asir, yang dijadikan perumpamaan untuk mengungkapkan satu masalah, satu urusan yang sangat sulit. Jadi kalau kita mendapati satu urusan yang sulit, buntu, wah, maka bisa kita katakan qadiyatun wala abhasanin laha. Ya. Qadiyatun wala abhasanin laha. Ya. Kemudian ya. Wala yufsalu bainaha wa baina ismiha, tidak boleh dipisahkan antara bahla dengan isimnya. Fa in fusila bainahuma ulghiyat, kalau dipisahkan antara la dengan isimnya maka diilgha. Ya, harus apa? Ilgha. Kaqoulihi ta'ala la fiha ghaulun wa lahum 'anha yunzafun. Kalau dipisahkan antara la dengan isimnya maka harus diilgha. Dan wajib, ya, wajib untuk la-nya diulang. Seperti dalam ayat la fiha ghaulun wa lahum 'anha yunzafun. Jadi kalau saya ulangi, kalau dipisahkan antara la-nya ya dengan isimnya oleh pemisah seperti khobar, maka harus diulang penyebutan la-nya, la fiha ghaulun wa lahum 'anha yunzafun. Ya. Adapun menurut Al-Mubarid tidak wajib. Ya. Tidak wajib menurut Al-Mubarid untuk mengulangnya. Dan ini mudah ya. Tidak wajib untuk mengulang. Yang semisal ini juga, ya, ini ketika isimnya la itu ma'rifah. Kalau isimnya ma'rifah maka tidak beramal la-nya. Dan wajib apa? Diulang. Ya, tadi menurut Al-Mubarid tidak wajib. Contohnya la Zaidun fid-dari wa la Amrun. Ya, la Zaidun fid-dari wa la Amrun, sama lahnya an-nafil al-jinsi, ya, maknanya penafian jenis juga, cuma tidak beramal, mulghah dia. La Zaidun fid-dari wa la Amrun, maknanya apa? Tidak ada orang gitu di rumah itu. La Zaidun fid-dari wa la Amrun. Jadi ingat kalau dipisahkan antara apa? La dengan apa? Isimnya, atau isimnya la-nya ma'rifah, maka harus maka la mulghah, tidak diamalkan dan harus diulang penyebutan la-nya. Ya, kecuali menurut Al-Mubarid tidak harus untuk apa mengulang penyebutan la-nya. Ya. cukup dulu insyaallah untuk pertemuan ini. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya pada kesempatan berikutnya. Ya, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.